الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى التعليق قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى نهوهما كالقبر والصنم وغيرها التبرك هو طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور والأحجار والأصنام وترك الحكم ليأخذه الطالب مما ذكره من النصوص والحكم هو أنه قد أشرك لما سيذكر المؤلف وهذا التبرك من فعل الجاهلية وجاء الإسلام فأبطل ذلك فمنهم من أجاب وهم كلة ومنهم من أعرض وهم كثرة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أما في الجزيرة فقد أجاب أكثرهم بعدما فتح الله مكة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikhwah sekalian azanallah yakum, kembali kita melanjutkan dari kajian kita kitab tauhid dengan syarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Kita masuk ke bab ke-8 yaitu atau bab ke-9 apa bukan bab ke-8 tetapi ke bab ke-9 mengenai tabarruk, ya, mengenai ngalap berkah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini membawakan judul bab maja bab man tabarraka bisyajarin aw hajarin aw nahwihima. Bab ngalap berkah kepada pohon, batu atau yang semisal dari keduanya. Bab ini adalah penyempurna dari bab-bab sebelumnya. Karena bab-bab sebelumnya itu, ya, semisal mengenakan gelang, benang dan semisalnya, atau menggantungkan jimat, ya, dan ruqyah, ya, maka dalam bab ini adalah penyebutan atau fokusnya pada penyebutan tentang larangan dari ngarap berkah kepada pohon, batu, kuburan keramat dan semisalnya. Tabarakallahu fikum. Dan hukumnya di sini adalah syirik. Ya, hukumnya adalah syirik. Karena satu-satunya zat yang mampu menghilangkan mudarat mendatangkan manfaat hanyalah Allah. Tatkala seseorang mereka, ya, tatkala seseorang dia meminta, ya, dihasilkannya kemanfaatan, ditolaknya mudarat dengan batu, kuburan, pohon, berarti dia telah berbuat syirik. Tabarakallahu fikum. Nah, Syekh bin Baz langsung mengomentari di sini. Ya, wanahwuhuma atau wanahwihima dan semisalnya. Jadi tidak terbatas kepada ngalap berkah kepada pohon atau batu, tetapi semisalnya kalqabr wasanam wa ghairiha. Apakah ngalap berkah kepada, ya, kuburan, kepada, ya, berhala, patung dan semisalnya. Ya, ngalap berkah. Tabarruk. Kalau istilah kita ngalap berkah, ya. Nah, dalam bahasa Arab yang namanya berkah itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama dia adalah makna kebaikan. Biyadihil khair, kata Allah. Di tangannya lah Allah, di tangan Allah lah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, yang kedua yaitu Maknanya di sini adalah makna menderum, menetap, seperti menderum, menetap onta. Ya, barokal ba'ir. Semisal dikatakan barokal ba'ir, yaitu onta itu menderum, menetap atau duduk. Nah, ini yang pertama kita perlu ketahui tentang barokah, berkah. Banyak kita sekarang mengatakan berkah, berkah. Nah, keberkahan itu dari Allah. Al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah. Dan Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya yang Allah pilih. Ya, yang Allah pilih. Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilihnya. Ya. Dan yang Allah pilih, Allah kabarkan kepada kita para nabi, wa basyarnahu Ishaq wa nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, Ishaq, seorang nabi. Dan kami berikan keberkahan atasnya, atas Ibrahim dan Ishaq. Ya. Dan Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan diriku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan para nabi Allah sebutkan, mereka lah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah jadikan pohon yang diberkahi. Ada pohon yang diberkahi, itu pohon korma. Ya, inna minasyajar lama barakatuhu labarakatil muslim. Ya. Sesungguhnya ada pohon kurma, ada pohon yang keberkahannya itu seperti labarokatil muslim, seperti keberkahan seorang muslim, yaitu an-nakhlah. Itu pohon kurma. Pohon kurma dia berkah. Namun kurma, pohon kurma tidak ada orang-orang Arab yang bernaung di pohon kurma untuk bertabarruk ngalap berkah di situ. Nah, keberkahan ada dua, keberkahan diniyah, keberkahan agama, dan keberkahan duniawiyah. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, keberkahan, ya. Semisal Hajar Aswad, dia ada keberkahan. Hajar Aswad, dia ada keberkahan. Namun dia tetaplah makhluk, karena yang memberikan keberkahan adalah Allah. Oleh karena itu Umar mengatakan, ya, innaka a'lamu annaka hajarun, wahai Hajar Aswad, kata Umar. Kamu ini saya tahu cuma batu. Ya, la taduru wa la tanfa. Kamu enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma uqabbiluk. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu, wahai Hajar Aswad. Maka keberkahan itu dari Allah. Ya, keberkahan itu dari Allah. Ya. Mekah, negeri yang diberkahi. Madinah, negeri yang diberkahi. Al-Quds, negeri yang Allah berkahi. Namun penduduknya belum tentu Allah berkahi. Al-Ardul Muqaddasah la tuqaddisu sukkanaha. Negeri yang suci tidak mensucikan orang-orang yang ada di dalamnya, penghuninya. Maka keberkahan itu dari Allah. Ini yang harus kita pahami. Kurma pohonnya berkah. Namun seorang tidak bisa bernaung di pohon kurma demi ngalap berkah, tidak ada. Ya, demikian pula dengan yang lainnya. Padahal kurma Allah tegaskan ada pohon berkah seperti keberkahan seorang muslim, wahiyan nakhlah, yaitu kurma. Namun kurma pohonnya tidak bisa memberkahi seorang muslim, dalam artian kurma tersebut membantu seorang muslim menolak mudarat, mendapatkan manfaat dengan sendirinya, tidak. Ya, apalagi yang tidak ada nasnya bahwa itu adalah berkah, semisal kuburan keramat, ya, dan seterusnya. Tabarakallahu fik. Nah, kemudian ya Syekh bin Baz langsung mengomentari, at-tabarruk hiya talabul barakah. Yang namanya tabarruk, ngalap berkah, itu mencari berkah. Ya, minha kama yaf'alu ubadul kubur wal ahjar wal asjar. Mencari berkah dari misalkan dari pohon, dari kuburan, dari batu, dari goa, dan seterusnya. Ya. Apa sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kuburan, wal ahjar, para penyembah batu-batu, wal asnam, ya, para penyembah patung. Ya, dahulu ada batu yang dianggap sebagai memberikan kesembuhan. Ya, dipegang oleh anak kecil. Ah, batu ini dianggap batu yang diberkahi. Ah, ini enggak ada dalilnya seperti ini. Ya, maka ini termasuk kesyirikan. Ya, sehingga dia memberikan ibadah persembahan sesaji, ya, kepada selain Allah demi mendapatkan keberkahan dari batu tersebut. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz lagi berikutnya, ya, wa tarakal hukmah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan hukum di sini. Apa hukum bertabarruk kepada benda-benda tadi? Ya, hukumnya adalah syirik. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan hukum di sini? Liyakhudahu at-talibu, agar para pembelajar langsung bisa menyimpulkannya. Ya, mimma dzakarahu min an-nusus, dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari nas-nas, ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wal hukmu huwa annahu qad asyraka lima sayyid quru al-muallif. Nah, hukumnya apa? Orang yang bertabarruk kepada pohon-pohon tadi itu syirik. Berarti orang-orang yang bertabarruk kepada tadi pohon, batu dan semisalnya, itu berarti dia telah berbuat syirik sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa hadza tabarruk min fi'lil jahiliyah. Dan tabarruk seperti ini adalah perbuatan jahiliyah. Wa ja'al Islam fa abtala dzalik. Islam datang maka membatalkan hal tersebut. Faminhum man ajaba. Di antara mereka ada yang mau mengijabah, menerima Islam. Wa hum qillatun, namun mereka itu sedikit. Wa minhum man a'rada, di antara mereka ada yang berpaling. Wa hum kasratun, dan mereka inilah yang banyak. Allah taala berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Ya. Dan tidaklah mayoritas manusia, ya, tidaklah mereka mau beriman walaupun engkau sangat bersemangat, sangat antusias agar mereka beriman. Amma fil jazirati, adapun di negeri jazirah Arab, ya, ajaba aktsaruhum, mayoritas orang-orang Arab baru mau menerima Islam. Ba'da ma fatahallahu Makkah, setelah Allah, ya, membantu kaum muslimin untuk menaklukkan Mekah sehingga kalahlah kekafiran, tegaklah tauhid, ya, baru orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Yang Allah tegaskan, waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah setelah peristiwa Fathul Makkah tersebut. Nah, fadal berikutnya. Thumma qala Syekh bin Baz rahimahullah taala qawlihi taala, afara'aytumul lata wal uzza wa manatat tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza afara'aytum, ay hal nafa'at hadhil asnamu am dharrat wal ma'na annaha lam tanfa' wa lam tadurra وكانوا يسألونه ويتبركون بها ويستغيثون فأفضل الإسلام ذلك وكان العزى لأهل مكة ومن سايرهم منات لأهل المدينة اللات لأهل الطائف ومن نهج منهجهم وقد أزيلت هذه الأصنام يوم فتح مكة لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. طيب. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat afaraitumul lat wal uzza. Maka apakah patut bagi kalian wahai orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, menganggap Allat, Allata dan Uzza, ya, sebagai Tuhan kalian. Wa manat tsalitsatal ukhra, dan manat yang ketiga. Ya, alakumuz dzakar wa lahul unsa. Apakah patut untuk kalian, kalian anak laki-laki, kalian mendapatkan anak laki-laki? Karena orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang Arab dahulu, mereka membenci kehadiran, kelahiran anak-anak perempuan. Ya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, ya, sarra wajhum muswadda wa huwa kadhim. Allah taala kabarkan, apabila dikabarkan kepada mereka kelahiran anak-anak perempuan, maka wajah mereka menghitam dalam keadaan dia marah. Ya, dia nggak suka anak perempuan. Ya, nah sementara orang-orang Quraisy menisbatkan Allah punya anak perempuan, siapa itu? Malaikat, kata mereka, al malaikah banatullah. Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini tidak adilnya musyrikin Quraisy. Ya, tidak adilnya mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak perempuan, mereka enggak suka anak perempuan. Sementara mereka sukanya anak laki-laki. Ya, mereka gambarkan bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah. Oleh karena itu sekarang ini sering beredar kalau deskripsi malaikat, ada gambaran malaikat itu dominannya adalah peri-peri wanita. Digambarkan peri-peri wanita itu malaikat. Maka dari mana bisa seseorang berimajinasi demikian? Dari musyrikin Quraisy. Ya, dari musyrikin Quraisy yang mereka berimajinasi bahwa malaikat adalah putri-putrinya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nah. Baik. Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu kalau begitu suatu pembagian yang tidak adil. Kok mereka buat yang mereka senang aja anak laki-laki? Untuk Allah anak perempuan. Ya, padahal Allah tidak memiliki anak. Tidak laki-laki maupun perempuan, Allah tidak memiliki anak. Baik. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan di sini mengenai ayat ini, afara'aitum, maknanya adalah ai hal nafa'at hadhil asnamu am darrat, wahai musyrikin, apakah berhala-berhala ini Allat al-Uzza Manat itu memberikan manfaat atau mudarat untuk kalian? Ya, wal makna, maknanya adalah annaha lam tantafi, lam tanfa'u, lam tanfa' wa lam tadurra. Maknanya berhala-berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Wa kanu yas'alunaha wa yatabarrakuna biha. Mereka meminta kepada Lat, Uzza, ya, Manat, dan mereka bertabarruk mencari berkah. Yastaghitsun, mereka beristighosah kepadanya. Fa amtalal Islamu dzalik, maka Islam datang untuk membatalkan keyakinan mereka tersebut. Ya, Islam datang demikian. Wa kanal Uzza li ahli Makkah. Uzza ini adalah berhala ya orang-orang Makkah. Wa man sayarahum, dan sayarahum yaitu yang sarah ma'ahum. Ya, yang sejalan dengan mereka. Ya, artinya orang-orang sekitar Mekah pun juga beribadah kepada Uzza. Ya, kepada Uzza. Nah, kemudian adapun Lat, Lat li ahli Taif. Itu berhala orang-orang Taif. Wa man nahaja manhajahum. Dan yang menempuh metode jalan beragama mereka. Ya, mengenai Lat ini para ulama berselisih. Apakah pakai tasdid atau tanpa tasdid? Ya, ada yang menyatakan tanpa tasdid, ditakhfif Lat. Ya, berarti kalau dia tanpa tasdid dengan takhfif, dia adalah ismu hajar kabir, nama sebuah batu besar yang amlas, ya, yang alaihi nukush. Ya, ya, maka orang-orang Arab biasa yatabarrakuna bihi, cari berkah di situ, ya, meminta agar ditunaikan hajat, ya, dicabut segala macam beban-beban dari mereka. Nah, yang kedua ada yang menyatakan dia dengan tasdid, berarti Latta, Latta. Nah, kalau Latta dia ada isim fa'il dari wazan Latta yaluttu, ya, Latta yaluttu, isim fa'ilnya, ya, Lat, Lat, Lat, dengan panjang, dengan dikasih alif Latun. Nah, Latayalutu Latun. Nah, artinya apa? Kalau Latayalutu itu mengadon sawiq, adonan tepung untuk dijadikan roti, berarti asalnya adalah rojul. Dia adalah seseorang, seseorang soleh. Kana yalutu as-sawiq lil hajj, dia biasa mengadon tepung untuk dibuat roti dan dia donasikan secara gratis kepada jamaah haji. Ya, maka jamaah haji makan roti dari ya, secara gratis dari si orang tadi, lat tadi, membuat roti tadi, ya, dan dia memberikan jamaah haji, orang-orang Arab yang dulu haji, secara gratis dalam rangka bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah orang-orang soleh. Maka tatkala dia mati, orang-orang Arab ketika mengenang jasanya, mereka beriktikaf di kuburannya, ngalap berkah ke kuburannya, minta kepadanya, berisi gosah kepadanya, dan seterusnya dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, ya, sedekat-dekatnya dengan perantara tadi, latah tadi. Nah, yang kalau kita baca tasdid lat, ini yang sering terjadi di Indonesia juga, dan kesyirikan rata-rata dominannya seperti ini. Kesyirikan yang terjadi di muka bumi, di kaumnya Nabi Nuh juga demikian. Orang soleh kemudian dikenang kesolehannya, dan mereka bahkan bertameng tatkala mereka melakukan kesyirikan dengan dalih bahwasanya ini dalam rangka mencintai orang soleh. Bahkan mereka menuding siapa saja yang tidak mengikuti amalan mereka itu tidak mencintai orang soleh. Nauzubillah. Jadi gambaran cinta kepada orang soleh kalau dia memberikan ibadah kepada orang soleh tersebut, tatkala orang soleh tersebut sudah mati. Ya, taib. Kemudian mana lagi tadi? Ya, qad uzilat hadhil asnamu. Ya, dan berhala-berhala ini sudah dihilangkan. Yaum Fathi Mekah, ketika hari Fathul Mekah. Fathul Mekah misi awal ketika datangnya Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Mekah. Ya, misi awal itu menghancurkan Lata Uzza. Ya, dan juga membunuh para budak-budak dan para penyair yang mencela Islam dan Rasulullah SAW. Ini misi awal. Dibunuh, dicari mereka. Penyair pria, penyair wanita, budak pria yang mencela Islam dan Rasulullah SAW dicari, dihukum mati. Ya, dihukum mati. Ini yang benar. Ya, bukan malah dilindungi. Sebagaimana yang terjadi saat ini, pencela Islam justru dilindungi. Nah, ini ya kemunduran 720 derajat dari Islam. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kalau ada pencela Islam justru dilindungi, ini musibah. Ya, musibah. Pemerintahan Islam harusnya menghukum mati para pencela Islam. Dihukum mati. Karena pencela Islam itu kafir walau mereka mengklaim sebagai muslim. Dia kafir pencela Islam. Bahkan pencela Islam itu kafir yang bisa menyebabkan orang lain itu kafir juga. Siapa yang menyebabkan orang lain kafir juga? Yang menyetujui dia, yang ridho dengan celaan dia terhadap Islam, bahkan yang tidak mengkafirkannya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Suhaimi, ya, yang tidak mengkafirkan pencela Islam maka dia kafir juga. Ya dan billah. Ya. Nah, pada hari Fathul Mekah, misi-misi awal ialah dihancurkan seluruh berhala-berhala, baik yang di dalam Ka'bah maupun yang di luar Ka'bah, dan membunuh para pencela-pencela Islam. Bahkan dahulu ada budak yang mereka lari, bahkan dia bersembunyi di gulungan tirai Ka'bah dengan harapan tidak dibunuh, dan akhirnya tetap dibunuh. Ya, budak-budak dari milik orang Quraisy yang mencari muka untuk tuan-tuannya karena tuan-tuannya memusuhi Islam, mereka bersyair mencela Islam, mencela Rasulullah, ya, demi mendapatkan pujian dan seterusnya dari tuan-tuan mereka. Iya dan billah. Ya, sama sekarang juga begitu. Para pencela Islam juga dari kalangan budak-budak, ya, budak-budak yang dibayar oleh tuan-tuan mereka, yang tuan-tuan mereka, ya, itu sama atau lebih kufurnya daripada pencela Islam itu sendiri. Iya dan billah. Kemudian mana lagi tadi? Walakin akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan walaupun berhala ini telah disingkirkan, dihancurkan, dihilangkan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis, qala la tadhhabul layali wal ayyamu, tidaklah berlalu ya malam ya dan hari-hari, hatta tu'bada Allatu wal Uzza, sampai nanti Lata dan Uzza akan disembah lagi, ya, akan disembah lagi. Dahulu orang-orang Daus, suku Daus, ya, wanita-wanita mereka menari-nari di tengah berhala mereka, di sekitar berhala mereka. Dan Nabi alaihissalatu wassalam akan kabarkan nanti wanita-wanita Daus juga akan ya bergoyang-goyang lagi, ya joget-joget lagi, ya dalam rangka beribadah kepada berhala mereka, akan terjadi lagi. Innaudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Baik, fadal dibaca. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu taala ana bi waqidin al-laythi qala kharajna مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. طيب ini hadis yang sangat penting sekali, hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Ya, ia mengatakan suatu saat kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Ini beliau mengabarkan bahwasanya beliau dan orang-orang Mekah baru saja masuk Islam. Namun setelah Fathul Mekah, jihad pertama setelah Fathul Mekah ialah ya memerangi Hunain. Jadi Rasulullah SAW masih di Mekah, belum kembali ke Madinah. Maka orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, banyak di antara mereka yang ikut perang Hunain, diantaranya ialah Abu Waqid Al-Laitsi. Ya, dan ini tentu saja dimaklumi bahwasanya mereka baru lepas dari kekufuran, maka mereka belum memahami bagaimana agama ini secara real dan hakiki. Ya, sedangkan kami baru saja dalam keadaan baru saja lepas dari kekufuran, kami baru masuk Islam. Saat itu orang-orang musyrik memiliki pohon sepokok pohon bidara yang dikenal dengan Zatu Anwat. Ya, mereka selalu mendatanginya, berdiam diri dan menggantungkan senjata mereka. Maka orang-orang musyrik sikap mereka terhadap Zatu Anwat ini ada tiga hal. Mereka mengagungkannya. Yang kedua, mereka i'tikaf di sisi kuburannya, di sisi pohon tersebut. Yang ketiga, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon Zatu Anwat tersebut dengan harapan senjata-senjata mereka akan menjadi sesuatu yang lebih dari sebiasanya, sakti mandraguna, karena keberkahan pohon Zatu Anwat tersebut, pohon bidara tersebut. Ya, di saat itu kami melewati pohon bidara tersebut dan kami mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah ijalana Zatu Anwat kamalahum Zatu Anwat, wahai Rasulullah SAW buatkan untuk kami juga Zatu Anwat sebagaimana mereka juga punya Zatu Anwat. Ini sahabat yang baru masuk Islam. Maka Nabi Alaihissalam bertakbir Allah bar innaha sunan. Ya, inilah sunan, tradisi orang-orang sebelum kalian. Kultum walladhi nafsi biyadih. Ya, kalian benar-benar mengatakannya yang demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kama khalat Bani Israel. Kalian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel di Musa, kepada Musa tatkala mereka baru menyeberangi ya Laut Merah dengan disaksikan mata kepala mereka sendiri, Laut Merah terbelah. Mereka pun masuk ke daerah Syam, Palestina. Ya, dan mereka pun melihat dengan mata kepala mereka sendiri Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka masuk ke Palestina, mereka melihat musyrikin ya punya berhala, mereka pun juga berkata kepada Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami berhala ini sebagaimana mereka juga punya berhala. Maka Nabi Musa marah mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini sungguh orang-orang yang bodoh. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, latarkabunna sunana man kana qablakum. Dan kalian pasti akan mengikuti ya tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya, iyadan billah. Dan ini perlu dipahami, dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh bin Syekh Shalih Fauzan dalam Syarah Kasbus Syubhat, bahwa ada faedah bagus dalam hadis ini, bahwa orang yang baru masuk Islam atau orang yang bodoh ya ketika dia mengucapkan melakukan kekufuran kemudian ditegur dan dia berhenti, maka dia tidak dihukumi kafir. kecuali dia tidak berhenti, maka dia dihukumi kafir. Ya. Seandainya Bani Israel tetap mengatakan, ya sudah, kalau engkau Musa tidak mau membuatkan untuk kami alihah berhala, kami akan buat sendiri, kafirlah mereka. Demikian pula dengan para sahabat yang baru masuk Islam ini. Seandainya mereka mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami zatu anwat, Rasul marah, mereka buat sendiri inisiatif, kafirlah mereka. Ya, maka tatkala mereka berhenti, tidak dikatakan mereka kafir. Dan ini buruknya kebodohan. Ya, ini tercelanya kebodohan. Ya. Abu Waqid Al-Laisi menjelaskan, mereka baru saja masuk Islam. Ya, baru saja masuk Islam. Nah, langsung mengatakan ijalana zatu anwat, buatkan untuk kami zatu anwat, maka kebodohan melahirkan kesyirikan. Ya, dan betapa banyak atau mayoritas kesyirikan yang terjadi di alam semesta ini itu karena kebodohan. Karena kebodohan. Ya. Oleh karena itu musyrikin Quraisy disebut zamannya zaman kebodohan. Ya, mereka hidup di masa jahiliyah. Taib barakallahu fikum. Ya, kemudian syarahnya belum ya? Tafadhol baca syarah. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, isya jam berapa? Hah? Eh, mohon lagi. Tafadhol. حديث أبي واقد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن إلى آخر الحديث قوله نحن حدث أحد بكفر قريب أحد بكفر وهذا كالعذر أي ولهذا جهلنا الأمر سدرة أو سدرة شجرة نبكي شجرة نبكي شجرة نبكي Nabki itu ya sidr. Ya, terus yaqufuna yuqimuna indaha yanutuna ay yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki wal barakati allati tahsulu laha ala za'mihim annaha takunu amdha lisayfi wa aqwa wa ashaddu. Ij'al dhata anwatin ay la linatabarraka biha nu'alliqu suyufana 'alayha lil barakati. Hadis Abi Waqid Al-Laisi ini yang dia mengatakan harajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain ya wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW menuju peperangan Hunain, kami baru saja lepas dari kekufuran, qaribu ahda bikufrin, itu baru saja lepas dari kekufuran. Hadakal uzri, ini seakan-akan beliau sampaikan, ini uzur kami demikian, kami waktu itu enggak tahu. Ya, maka yang mengatakan ijalana tatu anwat itu enggak ada sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Ya, itu murni orang-orang yang baru masuk Islam. Walaupun mereka bodoh, Nabi SAW tidak memberikan toleran kepada mereka. Nabi tetap menegur, menghardik mereka. Ya, ini dalam rangka takdib, memberikan pengajaran adab kepada mereka. Ya. Nah, mereka berhenti di situ. Akhirnya mereka bertobat. Ya, ai walihada jahilna al amra, seakan-akan demikian. Oleh karena itu kami tidak mengetahui perkara ini. Ya, orang-orang musyrik menggantungkan pedang-pedang mereka di sidrah, yaitu syajaratun nabki, pohon bidara. Ya kufun. Ya, mereka itikaf di situ, yukimuna indah, mereka biasa tinggal di sekitarnya. Tapi sudah 8:30 lewat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di ulangan ini. Dari syarah hadis Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu taala anhu insyaallah. Wabillahi taufik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.